Senyumlah, senyum kau kasihku. Tertawalah padaku. Usahlah kau bersedih. Senyum kau kasihku. Tertawalah padaku. Usahlah kau bersedih. Sayang, ku tak akan pergi lagi. Senyumlah, senyum kau kasihku. Tertawalah padaku. Bukankah ku tetap milikmu.